al-awalu al-ismu, yang pertama adalah isim. Dia jelaskan di sini huwa, dia adalah setiap kata tadulu ala insanin, yang menunjukkan pada jenis manusia, au hayawanin, atau menunjukkan pada jenis hewan, au nabatin, atau tumbuhan, au jamadin, atau benda mati, au makanin, atau suatu tempat, au zamanin, atau suatu waktu, au sifatin, atau suatu sifat, au maknan mujaradin minas zamani, atau suatu makna yang mujarad, yaitu tidak berkaitan, suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Ini seluruh contohnya adalah rojulun, ya, seorang manusia, laki-laki, asadun, seekor hewan, yaitu singa, zahratun, zahratun tumbuhan, yaitu bunga, kaitun, yaitu dinding, ini adalah benda mati, al-kahiratu kairu, ini adalah nama tempat, syahrun, bulan, nama waktu, nadhifun, yaitu suatu sifat, yaitu bersih, suatu yang bersih, istiqlalun, kemerdekaan, ini adalah makna yang tidak berkaitan dengan waktu atau master. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi, dan terbedakan isim. Yatamayyazul ismu, terbedakan isim, an ghairihi, dari selainnya, minal kalimati, dari kata-kata, fi annahu, bahwasanya isim, yang pertama yumkinu tanwinuhu, mungkin untuk mentanwinnya, bisa ditanwin akhirnya, contohnya rajulun, kitabun, sajaratun, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yumkinu, lafaz itu. Yang kedua apa? Yumkinu idkhalu al alaihi, mungkin untuk memasukkan al, alif lam kepadanya, bisa dimasuki alif lam, contohnya arrajulu, alkitabu, dan asyajaratu. Ini semua adalah isim, cirinya apa? Yaitu ada apa? Alif lam. Ciri yang ketiga yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, mungkin untuk memasukkan huruf nida, kata seru, kata panggilan kepadanya, misalnya ya rojulu, maka rojulu adalah isim karena kemasukan ya, ya huruf nida, ya Muhammadu, wahai Muhammad, Muhammad berarti isim, cirinya didahului huruf nida. Ciri yang keempat yamkin ujarhu bihurufil jari, itu memungkinkan untuk dijarkan dengan sebab huruf-huruf jar atau dengan sebab yang lain, yaitu idhofah sebagai mudhof ilai, karena penyandaran, ya disandari sebagai mudhof ilaih. Contohnya ala sajaroti, ini adalah jar majrur, ala huruf jar sajaroti majrur. Husnu sajaroti, husnu itu ranting pohon, sajaroti husnu dia mudhof, sajaroti mudhof ilaih, jadi dia majrur karena idhofah. Ciri yang kelima yumkinul isnadu ilaihi, yaitu mungkin untuk isnad ilaih, yaitu diterangkan. Di antara ciri isim, bahkan yang paling baik adalah diterangkan. Artinya apa? Al-ikhbaru anhu, yaitu dikabarkan tentangnya. Contohnya adalah al-kitabu mufidun, buku itu berfaedah. Di sini yang diterangkan yang mana? Diterangkan, menerangkan. Berarti yang diterangkan? Al-kitabu mufidun sebagai apa? Yang menerangkan. Berarti al-kitabu dia isim. Cirinya apa? Dia isnad ilaih, diterangkan. Adapun fi'il dia tidak bisa diterangkan, kalau fi'il itu hanya menerangkan. Wa yakfi an taqbala al-kalimatu alamatan wahidatan, dan cukuplah menerima al-kalimatu suatu kata itu alamatan wahidatan, satu ciri saja, au aktsar atau bahkan lebih, min hadhil alamati dari ciri-ciri ini, litakuna isman, supaya dia itu menjadi apa, termasuk kelompok isim. Berikutnya. Asani. Baik. Yang kedua adalah al-fi'lu, yaitu fi'il. Huwa kullu kalimatin, ya setiap kata, tadullu ala huduthi syai'in, yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu, fi zamanin khosin, yaitu terjadinya sesuatu pada waktu yang tertentu, khusus. Itu lo contohnya adalah kataba, telah menulis, yajri, itu berlari, sedang berlari, isma', dengarlah. Itu semua adalah fi'il. Wayatama yasul fi'lu, dan terbedakan fi'il an ghairihi, dari yang selainnya, minal kalimati, dari kata-kata, bi annahu yumkinu bahwasanya fi'il itu bisa apa? Yang pertama ittisalu bi ta'il fa'ili. Bisa bersambungnya dia itu dengan ta' fa'il. Tati itu katabtu, ya, saya telah menulis. Syakarta, kamu bersyukur. Anta ta' tati itu. Yang kedua adalah ittisalu bi ta'i ta'nisi, bersambungnya dia dengan ta' ta'nis seperti katabat. Dia perempuan telah menulis, ya perempuan. Ta' ta'nis sakinah atau taktubu. Dia perempuan telah sedang menulis, yaitu fi'il mudhari. Tak di depan ini, tak ta'nis, ya, mutaharikah. Yang ketiga, itisalu biya ilmu khotobah, yaitu bersambungnya dia dengan ya mukhotobah, yaitu ya yang menunjukkan orang kedua perempuan. Contohnya, taktubina, ya, kamu perempuan sedang menulis, ya, ada ya di situ, ya mukhotobah. Demikian juga, uskuri, bersyukurlah kamu, satu orang perempuan. Ya-nya di situ, ya mukhotobah. Ciri yang keempat, itisalu binuni taukidi, bersambungnya dia dengan apa? Non taukid, non penegas, layak tubanna, ya, atau uskuronna. Ini adalah non taukid. Ini adalah ciri-ciri dari fi'il. Nah, salisu yang ketiga. Al-harfu. Al-harfu wa kullu kalimatun. Kalimatin. Kalimatin laisa laha maknan illa ma'a ghairiha mislu fi an hal lam. Baik. Yang ketiga adalah al-harfu huruf. Huwa kullu kalimatin. Huruf adalah setiap kata yang tidak memiliki makna. Laisa laha maknan illa ma'a ghairiha, kecuali bersama selainnya. Seperti fi, artinya di dalam. Ini tidak punya makna kecuali kalau bersama yang lain. Ya, dia tidak punya makna yang sempurna. An, ya, atau ya an, kemudian hal, ya, apakah, lam. Ini semua ada maknanya, tapi harus butuh pada kata yang lain supaya apa? Sempurna artinya. Ini adalah pembahasan tentang al-jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat. Al-jumlah itu wasiful jumlah dan menyerupai kalimat. Jumlah dan sibul jumlah. Al-awalu al-jumlatu al-mufidatu. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Yaqulu ma tarakaba min kalimataini aw aktsara. Dia adalah setiap yang tersusun dari dua kalimat, ya maksudnya dua apa? Dua kata atau aktsara atau lebih. Jadi minimal dua kata. Wa afada ma'nan taman, dan namanya jumlah mufidah itu memberikan faedah yang sempurna. Afada maknan taman, maknanya sempurna. Watangkosimul jumlah tu kismaini, dan terbagi jumlah yaitu kalimat itu menjadi dua. Jumlatin ismiyatin atau jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Apa itu? Wahiyah latitub daubi ismin, yaitu kalimat yang diawali dengan apa? Isim. Atau bisa juga diawali dengan apa? Domir, domir juga isim. Contohnya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ini namanya jumlah apa? Ismiyah, karena diawali dengan isim. Al-ilmu nahnu mujahiduna, ini juga jumlah ismiyah karena diawali dengan apa? Domir, yaitu nahnu, kami ini para mujahid. Kemudian yang kedua adalah jumlatan fi'liyatan, wahia latitub daubi fi'lin, yaitu yang diawali dengan fi'il. Seperti hadoro rajulu, telah datang lelaki itu. Hadoro fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah, karena diawali fi'il. Yaktubu talibu, sedang menulis murid itu. Yaktubu fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Udrus, belajarlah, ya ini juga jumlah apa? Fi'liyah. Walaupun dia kelihatannya hanya cuma satu kata, ya udrus, belajarlah. Siapa yang disuruh belajar? Siapa? Kamu, ya kan? Anta. Jadi ada antanya. Antanya mana? Yaitu tersembunyi. Jadi ada dua kata, cuma yang satunya tidak kelihatan. Udrus, anta, antanya tidak boleh disebutkan. Kemudian yang kedua yaitu sibul jumlati. Apa itu? Hiya kullu ibaratin mukawanatin min dharfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Ya. Sibul jumlah itu apa? Setiap ungkapan yang terdiri, ya, atau tersusun dari yang pertama dharf, kemudian sesudahnya ada apa? Mudhaf ilaihi. Dorof yang diikuti dengan apa? Mudhaf ilaih. Jadi sesudah dorof itu adalah dibaca apa? Majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, ini susunan ini namanya apa? Sibhul jumlah, menyerupai kalimat. Seperti fauqa syajarati, di atas pohon. Fauqa adalah apa? Dzaraf. Asajarati berarti mudhaf ilaih. Nah, susunan ini fauqa syajarati namanya apa? Sibhul jumlah. Demikian juga qabla dzuhri, sebelum duhur. Qabla itu dzaraf, keterangan waktu. Dzuhri, duhur. Dzuhri mudhaf ilaih. Sibhul jumlah terdiri dari dzaraf dan mudhaf ilaih. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua bisa juga sibhul jumlah berupa bajer dan majrur, seperti fil manzili fi dhuhrub jar. Fil manzili, al manzili majrur, berarti susunan ini namanya apa? Sibhul jumlah. Adal maktabi, fil manzili di rumah. Adal maktabi, di atas meja. Ya, dulu ya.